bersamamu. Kini ku tahu bagaimana caraku untuk dapat terus denganmu. Bawalah pergi cinta aku, ajak kemana pun kau mau. Jadikan temanmu, temanmu paling kau cinta. Di sini ku pun begitu, terus cintaimu di hidupku, di dalam hatiku, sampai waktu yang pertama. Dengan mu.